Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau berbagi resep. Seperti biasa, resep dari Dr. Zaidul Akbar. Ini kita mau bikin resep jus untuk mendetox atau membersihkan usus. Kenapa sih kita perlu jus ini untuk mendetox tubuh? Ya memang walaupun saat kita tidur terjadi proses detoksifikasi alami, tetapi ini dengan adanya jus ini maka akan membantu membuang racun-racun dalam tubuh kita. Racun itu kita dapatkan bisa tanpa kita sadari ya, misalnya dari makanan yang kita makan, dari pengawet di dalam makanan tersebut, dari bahan-bahan yang misalnya seperti banyak MSG, terus udara juga bisa memaparkan racun ya, terus dan yang lain-lain. Kita bisa tahu tubuh kita penuh toksin atau racun kalau mengalami 7 tanda seperti 1. Sembelit atau susah BAB. Yang kedua, berat badan gampang naik tapi susah banget turun. Yang ketiga, makan banyak tapi nggak kenyang atau masih pengennya ngemil terus. Terus yang keempat, jompo atau istilahnya sering masuk angin, dikit-dikit masuk angin. Yang kelima, gampang jerawatan. Yang keenam, sering alergi. Dan yang terakhir, kalau untuk perempuan, ditandai dengan menstruasi yang gak teratur dan sering sakit pada saat menstruasi. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, 1 buah alpukat. Lalu kita pakai 1/2 sendok teh kopi. 1/2 sendok teh aja ya, kopi murni. Lalu 2 sendok makan madu. Dan tentu saja air secukupnya untuk memblender. Oke, langsung aja kita siapkan alpukatnya untuk dikupas dan dipotong. Alpukatnya nggak perlu dikupas, langsung saya pakai sendok aja. Lalu kita tambahkan 1/2 sendok teh kopi. 1/2 sendok teh segitu ya. Oke. Dan 2 sendok madu. Ini langsung kita blender. Campur boleh atau nanti juga boleh, saya akan campur aja. Dan secukupnya air. Oke. Langsung kita blender. Sudah selesai di blender dan kita siapkan gelasnya, lalu kita tuang. Oke. Nah teman-teman, ini dia jus untuk mendetox usus kita. Ini diminumnya pagi ya, saat perut kosong, sebelum sarapan atau bisa untuk sarapan kita. Oke, teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar saya lebih bersemangat lagi bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.